Mitra bisnis, proses bongkar muat di pelabuhan kita masih tidak efisien dan jauh dari optimal. Dwelling time di Priuk atau waktu yang dibutuhkan kontainer untuk dibongkar dari kapal sampai keluar dari pelabuhan sekitar 7 hari. Padahal best practice seperti di Singapura maksimal 2 hari. Belum lagi proses birokrasi yang rumit, seperti importir harus mengurus sekitar 100 dokumen impor yang menjadikan ongkos logistik kita menjadi tinggi. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Ketua Dewan Logistik Indonesia, Akbar Johan. Pak Johan, apa komentar Anda soal ini? Istilahnya itu dwelling time ya, tepatnya itu masih 6,7 hari. Kenapa berangkatnya fokus ke dwelling time? Karena itu merupakan proses sejak bersandarnya kapal hingga menurunkan barang baik dari kontainer ataupun less container load sampai barang keluar daripada pintu pelabuhan, artinya dalam kawasan pabean ya. Nah, dalam proses itu ada beberapa komponen, yaitu yang pertama adalah pre-clearance, itu persiapan untuk custom clearance, terus pada saat clearance-nya dan post clearance. Kalau ditanyakan memang begitu kondisinya, ya itulah potret daripada proses importasi maupun eksportasi secara keseluruhan di pelabuhan yang ada di Indonesia. Target daripada pemerintah beserta stakeholder itu pada bulan April akan dijadikan menjadi 4 hari, ya itu targetnya. Singapura itu malah bukan 2 hari mas, itu di Singapura hitungannya jam, jadi kurang daripada 24 jam kontainer sudah rilis. Kalau di Indonesia SPPB ya, surat perintah pengeluaran barang gitu, itu mereka hanya less than one days, kadang 6 jam, kadang juga 8 jam. Betapa efektif dan efisiennya di sana. Tetapi keluhan ataupun hambatan yang paling bersentuhan langsung adalah proses di dalam pelabuhan. Jadi kenapa fokus kita menyorotinya berangkat dari pelabuhan? Ternyata kalau itu di pelabuhan laut, di pelabuhan udara juga terjadi hal seperti itu. Kalau di pelabuhan laut di Kupas, ada hampir 100 dokumen yang diperlukan dalam setiap proses pengeluaran barang atau importasi yang dibutuhkan oleh importir atau pelaku usaha. Bayangkan dengan 100 dokumen itu dikeluarkan oleh beberapa lembaga pemerintah atau kementerian seperti Kementerian Perindustrian, Kementerian Kesehatan dalam hal ini POM, Kementerian Pertanian dalam hal ini karantina, dan izin-izin lain yang dititipkan ke instansi bea dan cukai. Dari blueprint logistik nasional yang dikeluarkan oleh Presiden berupa Kepres, itu ada 6 kunci utama tingginya kos logistik nasional. Yang pertama adalah infrastruktur, yang kedua adalah SDM, yang ketiga adalah penyedia dan pelaku usaha logistik, yang keempat adalah ICT, yang kelima adalah regulasi, yang keenam adalah kelembagaan. Nah, kita lihat di dwelling time sendiri dengan dokumen yang 100 dokumen, ini adalah produk daripada pemerintah, dalam hal ini regulator. Inilah yang harus pangkas dan bisa menjadi big win sekaligus menjadi quick win. Artinya apa? Tanpa mengeluarkan investasi yang sangat besar untuk membangun infrastruktur, quick win yang paling siap di depan mata adalah mengharmonis, mensinergis regulasi-regulasi yang menjadi hambatan dalam proses importasi dan pada akhirnya kelancaran arus barang baik di pelabuhan laut maupun di pelabuhan udara. Ini konsen pemerintah beserta stakeholder lainnya gitu mas. Berarti memang sudah ada niat kuat dari pemerintah ya Pak? Sudah sangat kuat niatnya, dibuktikan minggu lalu Bapak Menko Ekuin beserta 5 dan sampai 6 menteri beserta Wamen dan Wakil Bappenas itu turun langsung ke lapangan. Nah disitulah kelihatan hambatan-hambatannya. Sekali lagi, ini bukan kerjaan satu kementerian, tetapi seluruh kementerian terkait. Kalau tujuan kita untuk menghadapi kompetitif atau persaingan pasar bebas ASEAN besok 2015. Demikian Ketua Dewan Logistik Indonesia Akbar Johan. Saya Wendy Lim.